Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqin. Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Berkata Imam Ibn As-Sa'di rahimahullah. Azharu ma yabqa ala ma yufni fa innal ladhi indakum walau kathra jiddan la buddha yanfad wa yufni. Maka biasanya manusia lebih mendahulukan sesuatu yang kekal daripada yang fana. Fa innal ladhi indakum, sesungguhnya segala perkara yang ada di hadapan kalian, di sisi kalian, yang kalian pegang, walau kathra jiddan, walaupun sangatlah banyak-banyak sekali, la budan yanfad wa yufni, pasti habis, hilang. Wa ma indallahi baqin, adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti akan kekal abadi, dibaqaihi walafni walayazul, kekal abadi di sisi Allah, tidak akan hilang dan tidak akan sirna. Falaysa bi'aqil min athar al-fani al-khasis ala al-baqi al-nafis, bukan termasuk orang yang berakal mereka-mereka yang lebih mendahulukan fana yang rendah, yang hina, dibandingkan perkara-perkara yang abadi, yang sangat berharga. Wa hadza qawli ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Dan ini sama seperti persis firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kalian lebih mendahulukan perkara dunia. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wa ma indallahi khairun lil abrar, adapun apa-apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang baik. Wa fi hadha al-hasr wa targhib ala az-zuhd fi dunya. Di dalam ayat yang mulia ini anjuran untuk zuhud di dalam perkara dunia, khususnya zuhud dan matti'in wa zuhud bima yakunu dharran ala al-'abd. Zuhud yang akan membahayakan seorang hamba, yajib lahu al-istighara ma wajaballahu alaihi, sehingga dia menyibukkan perkara-perkara dari kewajiban Allah terhadap dirinya. Taqdimu ala haqqillah, dia lebih mendahulukan hak dunianya daripada hak Allah. Karena hadza zuhud wajib, zuhud yang seperti ini wajib. Wa min dawa'il zuhud an yuqabil al-'abd ladzat ad-dunya wa shahawatiha bi khairat al-akhirah. Di antara penghalang-penghalang atau dawa'i lizuhud, faktor-faktor terbesar untuk melakukan kezuhudan, an yuqabil 'abla dzati dunya, hal-hal yang bisa membedakan ya antara dirinya dengan dunia dan di akhiratnya. Zuhud, di dalam masalah zuhud ini an yuqabil al-'abd dzati dunya, seorang hamba harus membandingkan kelezatan dunia, syahwat dunia, coba dibandingkan dengan kebaikan akhirat. Fa'inau yajidul farq minal farq wa tafawud ma yad'u ila ithari ala al-amrain wa laysa zadul mamduh wa linkitar al-ibadat. Karena dia akan mendapati perbedaan yang sangat jauh antara dunia dan akhirat. Ya, sehingga mana yang harus dia dahulukan antara kedua perkara tersebut. Walaysa zuhudul mamduh, bukan termasuk perkara zuhud yang dipuji. Walaingkita lil ibadatil qasirah, bukan sebatas dia sibuk dengan ibadah yang untuk dirinya saja seperti sholat, puasa, zikir. Bala yakun al-abd zahidan sayin hatta yakum bima yuqadir al-min awamir syari'ya al-zahir wal-batin. Bahkan seorang itu dikatakan zuhud sampai dia bisa menegakkan perintah Allah secara zahir dan batin. Umana da'wah ila Allah wa ila dini bil qawl wal fi'l, dan berdakwah kepada jalan Allah dengan ucapan dan perbuatan dia. Az-zuhudul haqiqi huwa zuhud fi ma la yanfa' fid dunya wad din. Zuhud yang hakiki adalah zuhud yang tidak bermanfaat di dunia dan agamanya. Wa raghbahu sa'i fi kulli ma yanfa', dan dia harus mencari sesuatu. Nah, sesuatu yang bermanfaat ya baginya. Nah, fikuli mayanfa, dan hal-hal yang memberikan manfaat untuk dirinya. Ini zuhud yang hakiki. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia dan agamanya. Lah kalau dia dagang bermanfaat untuk agamanya, maka ya boleh. Dia bekerja untuk supaya tidak terjatuh kepada minta-minta, ya bolehlah. Nah, tapi kalau dia harta berlimpah ini berlimpah, tidak untuk agamanya, ya itu tidak akan bermanfaat. Tanya Al-Imam Sadir rahimahullah, zuhud yang benar adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk agama dan dunianya. Itu kata Al-Imam Sadir rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab.